jalak, bukan jablay. Aku janda galak, bukan janda lebay. Sorry gampangan, itu bukan I. Karena aku jalak, bukan jablay. Aku jalak, bukan jablay. Aku janda galak, bukan janda lebay. Sorry gampangan, itu bukan I. Karena aku jalak, bukan jablay. Banget ya jadi artis. Ini gak mau deh. Kamu acting ya? Acting banget.